إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة جماعة رحمني ورحمكم الله بارك الله لي ولكم الإمام Al-Bukhari rahimallahu ta'ala di dalam sahihnya beliau meriwayatkan sebuah hadis yang sahih dari Muhammad bin Yusuf An-Sufyan An-Zubair bin Adi rahimallahu ta'ala qala ataina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu fashakawna ilaihi ma nalqa minal hajjaj فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإمام البخاري رحمه الله تعالى مروي كان حديث dari Az-Zubair bin Adi رحمه الله تعالى seorang tabi'in. Beliau mengatakan kami mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Kemudian kami mengacu kepadanya tentang perkara yang kami temui dari perbuatan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, seorang penguasa yang zalim, penguasa yang keji dan jahat terhadap rakyatnya, sehingga rakyatnya merasa berat menghadapi fitnah dari pemerintah atau pemimpin yang dolim tersebut. Para tabi'in ini mengadu kepada salah seorang sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau termasuk salah satu ulama dari kalangan sahabat yang masih hidup ketika itu. Maka mendengar pengajuan ini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan isbiru, bersabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun. Karena sesungguhnya tidaklah akan datang kepada kalian suatu zaman illa alladhi ba'dahu syarrun min, kecuali zaman yang setelahnya ini nanti akan lebih jelek daripada zaman-zaman yang sebelumnya. Hatta talqau rabbakum, sampai kalian menemui Rabb kalian, yakni sampai kalian mati nanti. Sami'tu min nabiikum sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar perkara ini dari nabi kalian sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ma'asyur muslimin dalam lafaz yang lain dari jalan Na'am Abdurrahman bin Mahdi rahimallahu taala dengan lafaz la ya'tikum 'amun illa alladhi ba'dahu syarrun min. Tidaklah datang kepada kalian suatu tahun kecuali tahun yang setelahnya ini akan lebih jelek daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Ma'asyur muslimin, jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga Al-Imam Ad-Daruqutni rahimallahu taala meriwayatkan sebuah athar yang sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau juga menyatakan laisa 'am illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidaklah ada suatu tahun melainkan tahun yang setelahnya lebih jelek daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Dan beliau radhiyallahu taala juga menyatakan amsi khairum minal yaum. Hari kemarin lebih baik daripada hari ini. Wal yaumu khairum minal min ghad. Sedangkan hari ini lebih baik daripada besok. Wa kadzalika hatta taquma as-sa'ah. Demikian seterusnya sampai hari kiamat tiba nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengenai kabar berita ini, baik dari hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu maupun athar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini, Al-Imam Ibnu Battal rahimallahu taala dalam syarah Sahih Bukhari beliau menyatakan hadzal khabar min a'lamin nubuwah. Berita ini termasuk di antara tanda-tanda kenabian sallallahu alaihi wasallam. Li ikhbarin nabi sallallahu alaihi wasallam bi fasadil ahwal, dikarenakan adanya berita khabar nabi sallallahu alaihi wasallam tentang yakni rusaknya keadaan-keadaan di masa yang akan datang, yakni khususnya di akhir zaman ini. Naam, wa kadzalika minal ghaib, dan ini juga termasuk perkara ghaib. Kenapa demikian? Alladzi la yu'lamu birra'yi wa innama yu'lamu bilwahy. Karena sesungguhnya kabar berita yang semacam ini dikatakan perkara ghaib kalau tidaklah perkara ini diketahui hanya berdasarkan semata-mata dengan akal, tetapi perkara ghaib itu hanyalah diketahui dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis yang disebutkan tadi, khususnya yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tadi, memberikan pelajaran bagi kita. Yang pertama, hadis ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin tentang pentingnya keberadaan para ulama di tengah-tengah umat ini. Khususnya kita tahu ma'asyiral muslimin, para ulama adalah tempat untuk bertanya, tempat untuk kita mengadu, tempat kita untuk meminta nasihat, meminta bimbingan dan petunjuk dari mereka semua. Naam, dikarenakan ma'asyiral muslimin, lebih-lebih pada perkara-perkara yang penting, perkara-perkara genting yang terjadi di tengah-tengah umat ini, maka kita membutuhkan keberadaan para ulama sebagaimana yang dilakukan oleh para tabi'in di masa Al-Hajjaj bin Yusuf, seorang penguasa yang zalim, yang keji, sehingga banyak manusia atau para yakni rakyat sendiri yang dibunuh oleh dia. Bahkan tidak jarang disebutkan pula bahwa di antara para sahabat ada yang menjadi korban pembunuhan dari penguasa yang keji dan jahat ini. Ma'asyiral muslimin, saat itulah mereka datang kepada salah seorang tokoh ulama di antara mereka, yakni seorang sahabat yang masih hidup ketika itu, di antaranya adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ma'asyiral muslimin, sekali lagi ini menunjukkan pentingnya keberadaan para ulama, tempat kita bertanya, tempat kita mengadu, tempat kita untuk meminta bimbingan dan nasihat apa yang mesti dilakukan dalam menghadapi berbagai fitnah-fitnah. Naam, khususnya di akhir zaman ini. Maka beliau memberikan bimbingan kepada umat agar selamat jalan mereka di dunia maupun di akhirat. Kemudian ma'asyiral muslimin, hal ini sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan di dalam firman-Nya, fas'alu ahladzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul ilm, yakni para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Naam, oleh karena itu, dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, lebih-lebih perkara-perkara besar, perkara-perkara penting yang kita membutuhkan bimbingan para ulama, maka bertanyalah kita kepada para ulama, sehingga hidup kita akan terbimbing dengan sunnah yang sahih, hidup kita akan terbimbing di atas syariat agama yang benar. Karena itu ma'asyiral muslimin, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimallahu ta'ala, beliau pun pernah menyatakan, innaman nasu bisyuyukhihim, sesungguhnya manusia itu tergantung oleh para masyayikh mereka, para ulama-ulama mereka. Fa idza dhahaba syuyukhuhum, maka apabila hilang lenyap para ulama mereka, para syekh-syekh mereka, na'am, seperti itu, maka akan terjadilah apa? Kerusakan, na'am, di dalam kehidupan mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama lainnya ada yang mengatakan, laulal ulama lasara an-nas mislal bahaim, seandainya tidak ada para ulama, maka kehidupan manusia ini akan menjadi seperti hewan-hewan ternak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini menunjukkan pada kita pentingnya bimbingan para ulama di dalam menghadapi setiap permasalahan, yang dengan itu semua hidup kita akan menjadi terbimbing di atas siratal mustaqim. Kemudian ma'asyiral muslimin, dalam hadis itu tadi pula, maka diambil pelajaran, yakni pentingnya kita untuk selalu bersabar. Bersabar di dalam menghadapi fitnah yang besar, khususnya fitnah yang berupa munculnya seorang penguasa yang zalim, penguasa yang keji, penguasa yang jahat kepada umat ini. Naam, diperintahkan kita untuk selalu sabar menghadapi mereka itu semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam menghadapi itu semua, Islam membimbing kita untuk bersabar dengan terus-menerus melaksanakan ketaatan kepada mereka, mendengar dan taat kepada mereka dalam perkara yang ma'ruf, bahkan mendoakan kebaikan untuk mereka, tidak mencela mereka, tidak mencaci mereka, dan tidak melakukan pemberontakan kepada mereka. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, dari hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan, "Na'am, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bi hudaya wa la yastannuna bi sunnati wa sayakunu rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jismanil ins." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ada nanti setelah saya, sepeninggal saya, para imam-imam, para pemimpin-pemimpin dan penguasa-penguasa yang mereka ini mengambil petunjuk bukan dari petunjukku, mengambil sunnah bukan dengan sunnahku. Bahkan akan ada di tengah-tengah mereka itu, yakni para penguasa-penguasa, yang hati-hati mereka itu seperti hati-hati syaitan tetapi dalam wujud manusia. Naam, mendengar ini, faqala qultu ya Rasulullah, kata Hudzaifah bin Yaman setelah mendengar berita dari Rasulullah semacam ini, yakni akan adanya penguasa yang digambarkan memiliki hati seperti hatinya syaitan, karena pengisnya, karena kejinya. Maka Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada beliau, kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dhalik, wahai Rasulullah, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus saya lakukan tatkala mendapati keadaan semacam ini? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tasma'u wa tuti'u lil amir, hendaknya kamu tetap mendengar dan taat kepada amirmu itu, pemimpinmu itu. Naam, kata beliau, wa in daraba dhahrak wa aqada malak, meskipun mereka memukul punggung-punggung kamu ataupun mereka mengambil harta benda kamu dengan cara zalim, fasmi' wa ati, maka tetaplah kau mendengar dan mentaati mereka. Naam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih banyak hadis-hadis yang lain yang menjelaskan kepada kita bagaimana bimbingan Rasulullah SAW di dalam menghadapi fitnah yang besar, khususnya fitnah yang berwujud, yakni adanya penguasa yang keji, yang jahat, yang zalim kepada rakyatnya seperti itu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Islam membimbing kita seperti itu. Bukan dengan kemudian kita melancarkan kebencian kepada penguasa yang zalim tadi dengan mencacinya, memberontaknya, menyerangnya, membuat kerusakan, demo sana, demo sini. Tidak, bukan demikian cara yang ditajarkan oleh Rasulullah SAW. InsyaAllah dalam kesempatan lain tentang masalah ini akan kita bahas dalam kesempatan berikutnya. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang paling penting dari hadis yang kabarkan oleh Rasulullah tadi, khususnya dari hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, yakni bahwasannya di dalam hadis tersebut terdapat pelajaran dan pemberitahuan bahwasannya ma'asyiral muslimin tidaklah akan datang, tidaklah akan muncul satu pergantian dari tahun yang satu kepada tahun yang lain, atau bulan yang satu kepada bulan yang lain, atau dari hari yang satu kepada hari yang lain, melainkan pada tahun yang baru ini nanti, ataupun bulan yang baru ini nanti, ataupun hari yang baru ini nanti, akan munculnya kejelekan-kejelekan yang lebih besar, yang lebih dahsyat, yang lebih parah daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Demikian kata beliau SAW, la ya'ti alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun min. Tidak datang kepada kalian suatu zaman melainkan pada zaman yang sebelum, yang sesudahnya itu nanti akan lebih jelek daripada zaman-zaman yang sebelumnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa sebabnya? Di antara sebabnya ma'asyiral muslimin, karena pada saat itu kaum muslimin atau khususnya umat manusia pada umumnya, mereka semakin jauh dari bimbingan agama yang benar. Mereka semakin jauh dari ilmu yang benar. Mereka semakin jauh dari tuntunan para ulama. Naam, dikarenakan mereka telah banyak menjauh dari bimbingan ilmu, bahkan lebih banyak mengikuti hawa nafsu, sehingga yang muncul adalah berbagai macam kemungkaran, kemaksiatan, kebid'ahan, kesyirikan, kekufuran, dan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ad-Daruqutni rahimallahu taala juga meriwayatkan sebuah akhbar yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau menyatakan, la ya'ti 'alan nasi min 'amin illa ahdasu fihi bid'atan wa amatu fihi sunnatan hatta tahyal bid'ah wa tamutu sunnah. Naam, kata beliau radhiyallahu taala anhu, tidaklah datang kepada manusia suatu tahun melainkan pada tahun itu mereka membuat-buat satu kebid'ahan, kemudian mereka mematikan satu sunnah, sehingga berkembang subur dan hiduplah kebid'ahan-kebid'ahan dan matilah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah akibatnya ma'asyiral muslimin, muncul berbagai macam kejelekan, muncul berbagai macam kemungkaran, baik dalam perkara naam dunia maupun perkara agama ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, kita hendaknya selalu mewaspadai setiap pergantian hari dari hari yang kita hidup padanya. Demikian pula pergantian bulan demi bulan, atau bahkan tahun demi tahun. Kita harus mewaspadai. Apa yang harus kita waspadai? Waspadailah terhadap munculnya kerusakan dan kejelekan gaya baru. Munculnya kejelekan-kejelekan model baru yang dulu pada tahun-tahun sebelum ini belum pernah muncul, akan muncul kejelekan yang baru pada tahun-tahun yang berikutnya ini nanti. Naam, demikian benarnya hadis ataupun khabar yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, sekarang ma'asyiral muslimin, berkaitan dengan apa yang terjadi pada beberapa hari ke depan ini, khususnya yakni akan berakhirnya tahun Masehi, yakni tahun 2012, dan akan munculnya datangnya tahun baru 2013. Nah, kita melihat ma'asyiral muslimin, banyaknya manusia yang mulai menyambut dengan gegap gembita, dengan penuh harapan, dengan penuh antusias untuk menyambut dan menyongsong tahun baru dengan sukacita dan harapan yang berlebihan padanya. Sampai-sampai mereka menyiapkan berbagai macam perayaan, atraksi, dan berbagai macam hiburan-hiburan dalam rangka menyambut tahun yang baru tersebut. Termasuk juga kaum muslimin ikut-ikutan pula andil di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Padahal kalau kita kaitkan dengan apa yang disampaikan Nabi SAW tadi, bahwa sesungguhnya setiap pergantian hari demi hari, ataupun bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, sesungguhnya ada yang harus kita waspadai, khususnya akan munculnya kejelekan-kejelekan ataupun yakni kemungkaran-kemungkaran yang barangkali belum pernah ada dan belum muncul sebelumnya, akan muncul pada saat-saat yang akan datang, dan kita berlindung kepada Allah dari yang demikian itu. Oleh karena itu, di dalam kesempatan khutbah Jum'ah kali ini, kami insyaAllah ingin sampaikan nanti sedikit sekali berkaitan dengan permasalahan, yakni kerusakan-kerusakan dan kemungkaran-kemungkaran yang sering terjadi, khususnya bagaimana manusia menyambut, menyongsong, dan masuk di dalam tahun yang katanya tahun baru Masehi tersebut, khususnya tahun 2013 yang akan datang ini. InsyaAllah kita akan sampaikan pada kesempatan khutbah yang kedua, wa akhiru da'ana. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Baik, berkaitan dengan apa yang disebut perayaan tahun baru tahun 2013 yang akan datang ini ma'asyiral muslimin, maka banyak persiapan demi persiapan menyongsongnya dan menyambutnya. Maka ketahuilah, padahal sesungguhnya di dalamnya terdapat berbagai macam kemungkaran dan kerusakan besar yang harus kita jauhi. Nah, apa saja itu? Di antaranya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang merayakan tahun baru sesungguhnya mereka berarti telah merayakan sesuatu yang tidak pernah disyariatkan di dalam agama yang suci ini, yaitu agama Islam. Mereka yang melaksanakan tahun baru berarti telah mengada-ada perkara-perkara baru yang tidak pernah disunahkan dan disyariatkan dalam agama ini. Dengan kata lain, mereka mengadakan acara dan perayaan Id atau hari besar yang tidak disyariatkan dalam agama ini. Padahal ma'asyiral muslimin rahimani warhamakumullah, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam sunannya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mengatakan, wa kana li ahli jahiliyah yaumani fi kulli sanatin yal'abuna fihima. Orang-orang jahiliyah dulu mereka mempunyai dua hari yang di dalam dua hari ini setiap tahunnya mereka selalu mengadakan perayaan bersenang-senang di dalam dua hari ini. Falamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, yakni hijrah dari Mekah ke Madinah, maka beliau melihat di sana orang-orang penduduk Madinah juga masih banyak yang merayakan hari tersebut sebagaimana di masa jahiliyah dulu. Maka faqala Nabi SAW, maka demi melihat itu Nabi SAW menyatakan, beliau mengatakan, lakum yaumani tal'abuna fihima, sungguh kalian memiliki dua hari ini yang kalian berpesta dan bersenang-senang dan bermain-main padanya. Waqad abdalakumullahu, padahal sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggantikan untuk kalian bihima khairu minhuma, dengan dua hari yang lebih baik daripada dua hari raya kalian itu, yakni yaumal fitri wa yaumal adha, yakni dua hari raya tersebut adalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Inilah hari yang dikatakan Rasulullah lebih baik daripada perayaan-perayaan yang mereka lakukan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya Islam hanyalah menetapkan bahwa yang namanya Id, yang namanya hari raya, yang namanya hari perayaan, yang namanya hari besar, itu hanya dua saja, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Dan tidak boleh kemudian kita menambah-nambahi hari yang selain dua hari raya ini dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan. Maka kemudian juga dalam hadis ini Rasulullah SAW membatalkan, melenyapkan semua perayaan-perayaan hari-hari raya atau Id-Id yang selain ditetapkan dalam syariat agama ini. Maka berdasarkan hadis ini pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, lasna ad-da'imah lil buhuth al-ilmiyah wal ifta, lembaga tetap pembahasan ilmiah dan fatwa kerajaan Saudi Arabia yang saat itu dipimpin oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimallahu taala, di dalam fatwanya tatkala ditanya tentang masalah hukum merayakan hari-hari yang selain ditetapkan dalam Islam, mereka semua mengatakan bahwa sungguhnya merayakan Eid, merayakan hari raya yang selain ditetapkan dalam syariat Islam adalah bid'ah. Bahkan terkadang dalam perayaan tersebut ada yang diingatkan untuk ritual ibadah kepada Allah, atau bahkan sekedar untuk mengikuti acara-acara dan tasyabuh dengan acaranya perayaannya orang-orang kafir. Maka inilah haraman yang sangat besar. Sebenarnya disebutkan dalam fatwa Lajnah Adzaimah nomor 9403. Na'am asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Maka tidak selayaknya bahwasannya kita kaum muslimin kemudian ikut-ikutan mengadakan pesta perayaan hari tersebut, bersenang-senang padanya, menonton pertunjukannya, dan berbagai macam acara-acara yang diadakan dalam rangka menyambutnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Maka perhatikan hal ini. Maka apalagi kalau kita tahu bagaimana asal muasal tahun Masehi itu yang diambil dari perayaan agama-agama sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian dikait-kaitkan dengan ajaran Nasara dan seterusnya, maka ini lebih buruk lagi, karena ternyata perayaan-perayaan tersebut tidak lain diambil dari agamanya orang-orang kafir. Bagaimana kaum muslimin mengikutinya perayaan yang sedemikian itu? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, orang-orang yang merayakan perayaan yang namanya perayaan tahun baru ini, ma'asyiral muslimin, berarti sungguhnya mereka telah terjatuh pada perbuatan tasyabuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir, menyerupai orang-orang kafir dalam perayaan beragama ataupun adat istiadat mereka atau budaya dan kebiasaan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Padahal Rasulullah SAW menyatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka berarti telah termasuk di dalam golongannya mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan Rasulullah SAW juga mengabarkan dalam hadis yang banyak sekali pula bahwasanya di kalangan umat ini, yakni umat Islam, pasti ada sekelompok orang ataupun kebanyakan manusia yang mengikuti jalan-jalannya orang-orang kafir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasul menyatakan, "Latattabi'unna man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi juhri dhaffin lattabi'uhum." Naam. Rasulullah menyatakan, kata Rasulullah SAW, sungguh akan ada di antara kalian ini, ya apa, di antara kalian ini benar-benar ada yang akan mengikuti umat-umat sebelum kalian, yakni sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun. 6. Lattaba'tumuhu, niscaya mereka pun juga akan mengikutinya. Maka para sahabat yang mendengar ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kila na'am al-yahuda wan nasara ya Rasulullah, apakah yang Anda maksud bahwasanya umat ini akan mengikuti orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara wahai Rasulullah?" Qala, kata beliau, "Faman, siapa lagi kalau bukan mereka?" Ma'asyiral muslimin, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Ma'asyiral muslimin jamaah jumaah rahimani wa rahmakumullah. Maka ini sungguh harus kita waspadai. Kalau kita mengikuti acara-acara semacam itu, maka sungguh kita mengikuti bagaimana budaya mereka, akhlak mereka, agama mereka, perayaan mereka, dan yang semua ini sumbernya tidak lain mengandung banyak kerusakan dan kesesatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, di antara perkara-perkara yang termasuk kerusakan pada perayaan semacam ini, ma'asyiral muslimin, yakni barang siapa yang mengikutinya akan mudah terjatuh pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga termasuk di dalamnya mengandung kesia-siaan yang sangat banyak. Di antaranya yakni saling mengucapkan selamat antara satu dengan yang lain, selamat tahun baru dan selamat-selamat yang lainnya. Ya, saking bangganya dan senangnya menyambut tahun baru ini. Tanya, tahun baru apa ini? Kalau kita melihat sejarahnya, ini semua tidak lain daripada agama-agamanya dan aturan agamanya orang Nasara, orang-orang kafir yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Qayyim rahimallahu taala dalam kitabnya Ahkamu Ahli Dhimmah belum menyebutkan bahwa termasuk perkara yang diharamkan itu adalah kita mengucapkan selamat-selamat pada hari raya orang-orang kafir, Demikian pula hal-hal yang terkait dengan budaya mereka atau ibadah mereka, kita ucapkan selamat kepadanya. Dan ini adalah dosa yang sangat besar dan haram hukumnya. Naam. Demikian pula ma'asyiral muslimin, dalam pesta yang namanya perayaan tahun baru ini akan munculnya berbagai macam keharaman lainnya, di antaranya adalah yakni menyia-nyiakan waktu. Bagaimana yakni kaum muslimin lebih rela, ataupun manusia lebih rela begadang sampai jauh malam, bahkan sampai pagi hari, sampai mereka meninggalkan ibadah salat subuh, apalagi salat sunnah, yakni salatul lail yang lebih yang utama setelah salat fardu. Nah, bahkan tidak jarang mereka semuanya tidak salat sama sekali. Naudzubillah. Padahal Rasulullah SAW menyatakan apa? Al-'ahdu alladzi bainana wa bainakumus shalah, faman taraka faqad kafara. Perjanjian antara kami dan kalian, yakni masalah salat, maka barang siapa yang meninggalkannya, sungguh dia telah kafir. Demikian pula tentang fadilah keutamaan salat lail, kalau orang begadang sampai malam hari, apalagi sekedar untuk merayakan tahun baru yang tidak ada faedahnya. Naam, menyia-nyiakan ibadah salat lail, berat untuk melaksanakan salat lail. Pada Rasul menyatakan, afdalus salah ba'dal faridah salatul lail. Seutama-utama salat setelah salat fardu adalah salatul lail dan yang lain. Demikian pula begadang malam. Dalam hadis Abu Barzah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah menyatakan, dikatakan bahwasanya Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u an-naum qabla al-isya wal hadats ba'da. Adalah Nabi SAW sangat benci dan tidak suka untuk tidur sebelum salat isya dan ngobrol-ngobrol setelah isya tersebut, yakni begadang sampai malam. Nah, bagaimana kalau kita rayakan dengan acara semacam itu yang penuh dengan berbagai kemungkaran? Tentunya lebih jelek lagi. Dan masih banyak ma'asyiral muslimin yang lain, termasuk menyia-nyiakan harta dengan nyumet mercon. Iya, kita lihat bagaimana kaum muslimin ikut-ikutan untuk membeli mercon, padahal berapa harganya? Lalu dibakar, dibuat pesta sedemikian rupa sampai pagi. Berapa ribu, berapa ratus juta, berapa miliar dibuang-buang untuk acara-acara yang haram semacam itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih banyak kemungkaran yang lain yang kita semua tentunya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesalahan tersebut, dan kita hendaknya terus menasihati dan mengingatkan umat ini, kaum muslimin ini, agar tidak larut dan terjatuh dalam perkara yang sia-sia. Padahal Rasulullah SAW menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang sia-sia. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqamah kepada kita untuk senantiasa berjalan di atas kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan kita semua dari semua kesesatan, dari semua kejelekan yang muncul baik di masa-masa lalu maupun di masa-masa yang akan datang, baik di tahun lama maupun tahun baru. Kita semua hendaknya selalu istiqamah waspada terhadap segala kejelekan agar kita tidak terjatuh padanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa membimbing kita terus menerus agar terhindar dari segala kejelekan. Wallahu taala alam bisawab. Inilah saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan berikan manfaat bagi kami maupun kepada hadirin sekalian, dan mudah-mudahan Allah taala terus menerus memberikan kepada kita bimbingan kebaikan dan istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.